Ada beberapa pertanyaan. Bagaimana menyikapi dai yang selalu membawakan hadis-hadis dhaif? Selalu. Kalau sesekali mungkin dia tidak tahu kalau itu dhaif. Kamu tegur, "Ustaz, hadis itu kalau tidak salah lemah." Allah Ta'ala antum lebih tahu. Kita berbahasa dengan bahasa yang menghormati beliau. Saya baca di kitab ini, di kitab itu. Kamu akan mendapatkan salah satu dari dua kebaikan. Kalau memang benar-benar dhaif, orang itu mendapatkan ilmu. Kamu memberitahu orang yang tidak tahu atau mengingatkan orang yang lupa. Masya Allah. Kalau ternyata kamu salah, tidak. Hadis ini sahih karena ada riwayat lain dan sekian jalan yang menguatkan dari dhaif kepada hasan. Ini kitabnya. Kamu tidak rugi. Walaupun kamu salah. Kenapa? Kamu dapat ilmu. Jadi menegur seorang ustaz yang kamu kira kayak ini keliru, itu ada salah satu dari dua keuntungan. Kalau memang ternyata dia salah, kamu mengingatkan orang yang salah, masya Allah, besar pahalanya. Kalau ternyata dia tidak salah, kamu yang salah, kamu dapat ilmu dari dia. Oh, ternyata hadis ini naik jadi hasan dengan bukan riwayat-riwayat ini. Baik, barakallahu fikum. Karena banyak pertanyaan, yang dua pertanyaan saya jawab satu. Suami istri dengan tiga orang anak, tinggal perempuan semua, tinggal di sebuah tempat dengan jarak 30 km ke masjid. Jadi, apakah boleh bagi istrinya, bagi istrinya berangkat hadir ke masjid ini tanpa mahramnya, tanpa disertai suami? Kalau saya berpendapat bukan dengan jarak. Kalau saya berpendapat adalah dengan apakah safar atau tidak safar. Karena beberapa ulama tidak memberikan angka seberapa dikatakan safar, seberapa tidak dikatakan safar. Tetapi kata Syekhul Islam rahimahullah, kembalinya kepada urfu annas. Urf artinya pemahaman umum masyarakat, bahwa dia keluar kota atau tidak keluar kota. Walaupun sekian puluh kilo, kalau dia masih dalam kota, maka dia tidak safar. Kalau tidak safar, tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah seorang wanita safar tanpa mahramnya. Itu tidak boleh. Sehingga saya tidak tahu ini di mana. Yang jelas jangan jaraknya. Apakah engkau masih sama-sama di kota Bandung ini atau sudah di luar kota? Kalau di luar kota tidak boleh tanpa mahram. Harus ma'a di mahramin minha, dengan mahramnya, dan mahram itu laki-laki. Anak yang sudah mumayyiz boleh dijadikan mahram. Yang sudah mengerti mumayyiz. Bagaimana hukum memotong jenggot yang sudah lebat sampai ke dada? Kalau dipotong terpaksa karena syarat apa itu? Syarat menikahi wanita. Kasihan. Jadi kira cuma satu wanitanya. Itu harus dipotong katanya ayahnya. Dan bagaimana jika dipotongnya sedikit saja atau sampai habis? Memotong jenggot haram karena Nabi menyatakan ahkul liha wa qassu syawarib. Biarkan jenggot dan potonglah kumis. Khaliful Majus atau dalam riwayat Khaliful Yahud. Selisihilah Yahudi. Dan jangan ada yang berpikir sekarang Yahudi potong jenggot, sekarang Yahudi berjenggot, apakah kita harus potong jenggot supaya beda? Tidak. Sudah jadi ketetapan sunnah bahwa Nabi menjadikan itu ciri khas kaum muslimin. Maka kalau Yahudi ikut-ikut berjenggot, maka kamu tidak meniru mereka. Mereka yang meniru kita. Yang dilarang, kita meniru mereka. Tidak boleh. Kalau mereka meniru kita, ya silakan saja. Baik. Sehingga jangan jadi alasan. Tapi sekarang Yahudinya panjang-panjang jenggotnya. Bahkan, apa yang namanya ini? Jambangnya dikepang. Dengan topi khasnya. berarti tiru jenggotnya. Adapun ininya tidak, maka ininya kita jangan tiru. Harus bedakan. Beberapa mereka ada yang berjenggot lebat, kumisnya lebat karena dia katanya seniman, sehingga tidak mulus diri. Tidak tahu apa harus begitu seniman itu. Sehingga ini panjang tidak terus, kumisnya panjang tidak terus, jenggotnya panjang tidak terus. Kita akan katakan bahwa itu bukan sunnah. Yang sunnah merapikan kumis, membiarkan jenggot, sehingga akan terlihat bahwa kamu bukan orang yang malas merapikan diri, tidak, merapikan kumisnya. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, untuk membedakan dengan mereka, pisahkan kumisnya dengan jenggotnya. Kumis potong di sini, jangan seperti kumisnya beberapa kaum yang panjang begini-begini, jangan. Kita beda dengan mereka. Kenapa? Potong kumis, panjangkan jenggot. Sehingga itu adalah ciri khas yang diajarkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah jodohnya dengan wanita tersebut ataupun dengan wanita lain, qadarullah wa ma syaa fa'al. Iya kan? Maaf Pak, ini sunnah. Saya tidak akan potong sedikit pun. Diterima alhamdulillah, enggak diterima saya cari yang lain. Gitu dong. Mahal kamu itu. Masyaallah. Tetapi ada pendapat dari Abdullah bin Umar, bahkan Syekh Al-Albani mensahihkan bahwa kalau sudah lebih dari dua genggam boleh dipotong, yang lebihnya saja. Dalam riwayat satu genggam, maka yang lebihnya boleh dipotong. Ini pendapat pribadi Ibnu Umar. Artinya para sahabat yang lain tidak begitu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kalau motong habis jelas haram, tidak boleh. Banyak buku yang memuat tentang sahihnya hadis dan tafsir Al-Quran dari lulusan Yaman dan Arab asal orang Indonesia. Apakah faedah ilmu itu bisa diambil atau kita pilih-pilih? Kalau ada sanad yang ali, kalian ambil sanad yang lebih ali. Kalau ternyata yang ini masya Allah mengambil ilmu dari sini, loh dia ini masih hidup dan punya kitab, ya kitab dia saja. Iya kan? Bukan kita merendahkan kitab ini, tidak. Tetapi ada yang lebih tinggi, lebih alim. Ada kitabnya Syekh Al-Albani, ada kitabnya Syekh Muqbil. Masya Allah, rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Kalau tidak ada kamu punya itu, kamu lihat apakah sanadnya sahih dan apakah rawi-rawinya thiqah ila akhirih. Mudah-mudahan tidak mengapa selama dia ahlus sunnah. Selama dia ahlus sunnah. Kenapa hadis dhaif tidak boleh diamalkan? Mohon penjelasannya. Karena hadis dhaif itu bukan ucapan Rasulullah SAW. Hadis dhaif bisa jadi karena orang itu pendusta, maka hadisnya tidak diterima, lemah hadisnya. Karena ada rawi salah satunya yang dusta, saya jujur dengar dari dia. Kata yang keduanya, saya juga jujur dengar dari dia. Ternyata dia yang terkenal kadzab, kamu salah ambil, ini orang pendusta. Maka hadis dhaif, walaupun yang meriwayatkan tadi orangnya jujur, tapi mengambilnya dari orang yang lemah, tidak diterima. Khawatir itu adalah kedustaan dia, karena dia orang yang berani berdusta. Paham ya? Kalau bukan ucapan Nabi dimasuk-masukkan dalam agama, jadi apa nanti? Akan rusak agama. Allahumma illa, kecuali Dhaif istilahnya orang para mutaqaddimin, para imam-imam yang terdahulu yang pertama ketika menyatakan hasan itu pun dikatakan dhaif oleh mereka padahal hasan. Sehingga kata Imam Ahmad, dhaifun 'indi khairun min aqwalir rijal. Yang seperti ini bagiku lebih baik daripada ucapan manusia fulan wa fulan wa fulan. Aksan ucapan itu karena tidak parah dhaifnya hasan. Ini barakallahu fikum. Sehingga dikira oleh sebagian orang bahwa hadis dhaif boleh dipakai. Itu satu. Ada istilah lagi, hadis dhaif boleh dipakai, tetapi dengan beberapa syarat. Syarat pertama, jangan bilang kalau itu qala Rasulullah. Ya berarti bukan hadis dong. Iya kan? Utlubul ilma walau bisin. Ini hadis dhaif. Ambillah ilmu walaupun di negeri Cina. Ini ada dhaif. Kemudian kita pakai. Walaupun dhaif boleh kita pakai. Tapi jangan ucapkan qala Rasulullah. Kita ucapkan saja bahwasanya ada ucapan seperti ini. Ya itu namanya bukan hadis. Ya silahkan saja. Asal ucapan itu ucapan baik, ya silahkan. Sebagaimana dikatakan oleh dalam pepatah, boleh kita berkata begitu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair, juga boleh. Selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Selama mendukung apa yang dikatakan oleh Allah dalam kitabnya. Selama mendukung apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Tidak mengapa. Baik. Maka letakkan di situ. Tetapi jangan bilang itu haji. Atau mereka biasa memakai istilah sighatut tamrid. Waruwiya dan konon katanya ada riwayat seperti ini. Karena hadis sama. Sehingga kita bahasakan dengan ruwiya, konon katanya ada riwayat seperti ini. Wallahu a'lam. Karena hadisnya diragu sahih apa dhaif. Sehingga hendaklah kalian berpegang dengan yang tegas-tegas sahih dan kalian berhati-hati dari ucapan seseorang. Ruwiya atau katanya konon diriwayatkan, ini hati-hati. Bisa sahih, bisa dhaif. Nah. Bolehkah memakai barang gadaian? Ada hadis sebagai pokok pegangan. Disebutkan dalam kitab-kitab fiqih dalam masalah ini, yaitu kullu qardin jara fiha naf'un fahuwa riba. Semua utang piutang yang memberikan keuntungan maka dia riba. Sehingga kalau engkau memakai barang yang digadaikan, engkau dapat keuntungan. Saya pinjam uangmu, nih motor saya gadaikan, pegang oleh kamu. Boleh dipakai, pakai semua. Wah, senang dia. Berikan utangan 1 juta, dia bisa pakai motor kemana-mana yang tadinya tidak punya motor. Itu keuntungan. Terus harus bayar 1 juta juga, tidak boleh. Berarti engkau melakukan riba. Karena yang namanya riba adalah kullu qardin jara biha naf'un. Setiap utang piutang yang memberikan keuntungan maka itu riba. Bismillah. Kenapa di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat fikih? Bagaimana kita menyikapi faedah yang benar? Perbedaan-perbedaan terjadi kadang karena ada beberapa riwayat yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena kadang ada 2 kejadian atau ada 2 riwayat dari 2 sahabat yang berbeda, yang dalam keadaan yang 1 tahu yang 1 tidak tahu. Baik. Ada juga yang hadisnya sama tetapi dipahami oleh ulama yang pertama dan kedua berbeda. Yang ketiga, ada beberapa ulama yang menganggap hadis ini sahih atau hasan, yang ini menganggapnya dhaif karena berselisihnya mereka tentang satu rawi. Biasanya rawi yang muskil, yang ruwet dari satu sisi kayaknya dhaif, tapi ternyata dia dalam keadaan memiliki satu masalah. Sehingga yang ini mengatakan dhaif, yang ini mengatakan dhaif. Atau mengatakan yang ini katakan matruk, yang ini menyatakan demikian. Ila akhir. Bagaimana sikap kita dengan perbedaan-perbedaan tersebut? Kita berupaya melihat alasan masing-masing dari dua ulama tersebut. Kalau dua-duanya ahlus sunnah, kalau satu ahlus sunnah atau ahlus bidah, tidak usah tanya, langsung pegang ahlus sunnah, tinggalkan ahlus bidah. Tetapi kalau sama-sama ahlus sunnah, maka kita cari yang rajih, yang aqrab ilal haq, yang dalil-dalilnya lebih kuat, atau riwayat yang dibawakannya lebih sahih, kita pegang. Kalau ternyata pada pemahaman, maka yang akrab ila qawlihi fil haji, yang paling dekat dengan ucapan dalam haji. Ini terlalu jauh memahaminya, ini masih pada zahir haji, maka ini kita pegang. Baik. Itu pun dengan adab wa tawqir, dengan penghormatan, dengan adab yang baik, bahwa saya lebih cenderung dengan pendapat alim fulani hafizahullah atau rahimahullah, dan pendapat yang ini pendapat beliau rahimahullah marju. Seperti itu. Yang ada hanya rajih dan marju. Tidak ada dalal, sesat, muttabi'ud dal, tidak ada. Karena ini hanya perbedaan ijtihadiyah. Saya meyakini bahwa foto itu haram. Tapi bagaimana jika di pernikahan saya mertua tetap pengen foto-foto? Apakah ini diperbolehkan karena darurat? Belum darurat. Kalau yang namanya darurat itu KTP, paspor, itu Syekh bin Baz sendiri berkata bahwa ini mau tidak mau harus ada gambar kamu, karena akan dicocokkan apakah ini benar data-data kamu atau orang lain yang namanya sama, sehingga ada darurat di sana. Tapi kalau kenangan, apa darurat? Kalaupun kamu tidak mampu untuk mengatasinya, kamu cukup memperingatkan saja bahwa itu haram, saya tidak tanggung jawab dan sebagainya, dan kamu menghindar. Pernah ada pengalaman seseorang sampai dibilang kawin lari. Kawin lari? Masa ahlus sunnah kawin lari? Bukan. Ketika akad qabiltu nikahaha bil mahril madzkur selesai, dia bisik-bisik sama orang tuanya, ya, dia pergi keluar, dia pakaiannya aja rubah sedikit, dia keluar ke teman-temannya, pergi. Karena memang tidak bisa mengatasi calon mertuanya. Ada acara musik, ada acara foto, segala macam. Hilang. Loh, mana pengantinnya? Lari. Sudah sah. Sudah ijab kabul. Sudah sah. Sudah qabil tu. Dia pergi. Tapi larinya izin sama orang tuanya, bukan sama mertuanya. Tolong sampaikan saya pergi, karena enggak sependapat dengan ini. Sore balik. Assalamualaikum. Ternyata masih ada kerabat-kerabat dekatnya sedikit yang menunggu. Oh, ini cepret-cepret. Kena juga. Padahal sudah berusaha untuk lari. Nah, qadar Allah wa syaa. Nafsu bihadu qadar Allah. Wal'afu minkum, minta maafmu yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.